الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang tadi sempat tertunda. Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau mengatakan waqala Sa'id bin Mansur حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن عبد الرحمن الصنابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إمام سعيد بن منصور mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Salat bin Bahram dari Haris bin Wahab dari Abdurrahman As-Sunabihi. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati ala muskatin ma lam yantadhiru bil maghribi ishtibakan nujum mudawahatan lil yahudiyyah wa ma lam yantadhiru bil fajri immihaqan nujum mudawahatan lin nasraniyah." Umatku ini, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetap berada pada pegangan yang benar selama mereka tidak menunggu maghrib hingga bintang-bintang bermunculan, karena menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan selama mereka tidak menunggu waktu subuh hingga bintang-bintang tidak ada, karena menyelisihi orang-orang Nasrani. Apa yang dikemukakan dalam riwayat ini hampir sama dengan riwayat yang sebelumnya, bahwa waktu sholat yang ditetapkan oleh syariat bagi umat ini berbeda dengan waktu-waktu ibadah yang dilakukan oleh non-muslim di luar dari umat ini. Wa qala Sa'id bin Mansur haddathana Ubaidullah bin Iyad bin Laqit an abihi an Layla imra'ati Bashir ibn al-Khasasiyah qalat. Kemudian kembali Imam Sa'id bin Mansur berkata telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Iyad bin Laqit dari ayahnya dari Layla, istri sahabat Bashir ibnul Khasasiyah. Layla, istri sahabat Bashir ibnul Khasasiyah, dikenal dengan sebutan Layla As-Sadusiyah. Layla As-Sadusiyah. Ada juga yang mengatakan bahwa Layla ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu Jahdamah. Dan seorang wanita yang diberi nama dengan Layla itu selalu identik dengan kecantikannya. Maka Layla pun seorang wanita yang dikenal cantik. Istri dari sahabat Bashir ibnul Khasasiyah. Bashir itu sendiri adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cukup terkenal. Dulu namanya bukan Bashir. Dulu namanya Zahman. Zai, Ha, Mim, Alif. Zahman. Kemudian diganti oleh Nabi SAW karena memiliki arti yang sangat buruk. Zahman itu kalau dilihat dari segi arti, artinya macet. Artinya menurut bahasa kita apa? Macet. Sedangkan doa seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang itu mengandung doa ya. Nama itu mengandung apa? Doa. Jadi kalau seseorang memiliki nama yang kurang bagus dari segi arti, dianjurkan untuk segera merubahnya, menggantinya. Kalau seseorang dikasih nama Zahman, macet, maka dikhawatirkan dalam menjalani kehidupannya selalu macet dalam segala hal. Selalu macet dalam segala hal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahu sahabat ini namanya Zahman, diganti oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. perhatiannya sangat luar biasa terhadap sahabat-sahabatnya. Soal nama pun sangat diperhatikan. Bukan hanya sahabat ini saja yang sempat diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga banyak sahabat. Ketika Nabi tahu dari segi makna ini kurang bagus, kurang layak, kurang etis, maka diganti oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, Bashir ibnul Khasasiyah, nama awalnya adalah Zahman. Zahman kalau diartikan ke dalam bahasa kita artinya macet. Jadi kalau kita melihat kemacetan kendaraan itu bahasanya zahmah. Zahmah. Nah, diganti dengan Bashir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bashir itu sendiri secara makna bagus. Bashir itu maknanya adalah orang yang datang membawa kabar gembira. Orang yang datang membawa kabar gembira, dan kata Bashir ini sendiri ada dalam Al-Qur'an. Bashirau wa nadhira. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyira dalam rangka menyampaikan kabar gembira, wa nadhira dan memberi peringatan. Jadi nama Bashir adalah nama yang bagus, mengandung arti orang yang datang membawa kabar gembira. Menggembirakan seorang muslim ya, adalah disunahkan di dalam syariat ini. Kita memberikan sesuatu yang bisa menggembirakan saudara kita, ini disunahkan, dianjurkan. Disunahkan, dianjurkan. Oleh karena itu, sering-seringlah membuat sesama kita senang, bahagia karena kita. Jadikan keberadaan kita di tengah-tengah mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat dan membuat mereka semua bahagia. Jangan sampai datang ke tengah-tengah saudara kita dalam keadaan malah membuat mereka pusing. Ya. Jadilah seperti Bashir, orang yang datang membawa kegembiraan. Dari Laila, imra'at Bashir ibnil Khasasiyah, qalat, Laila berkata, aradtu an asuma yawmaini muwasalatan, fanahani anhu Bashir. Saya berkeinginan untuk melaksanakan saum dua hari secara langsung. Saum dua hari berturut-turut secara langsung tanpa berbuka. Tanpa berbuka. Ketika masuk waktu maghrib tidak berbuka, lanjut terus saum sampai esok harinya lagi. Fanahani anhu Bashir. Namun kemudian kata Laila, Bashir melarangku. Bashir mencegahku. Wa qala, lalu kata Bashir, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahani an dzalika. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarangku dari melakukan hal tersebut. Melarangku dari melakukan hal tersebut. Saum dua hari berturut-turut bagi orang yang kuat tentu bagus. Tentu bagus. Karena saum adalah ibadah, ibadah yang khusus. Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan bahwa saum itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi sebagus apapun ibadah itu, kalau tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi sia-sia kalau kita lakukan. Istri Bashir dulu pernah berkeinginan untuk melakukan saum dua hari berturut-turut, dan itu yang diistilahkan dengan saum wisol. Yang diistilahkan dengan apa? Saum wisol. Bashir sebagai suaminya, karena tahu bahwa Rasul SAW melarang untuk melakukan saum wisol, maka beliau menegur istrinya. Lihat bagaimana hubungan suami istri yang begitu harmonis. Hubungan suami istri yang Masya Allah betul-betul tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Bashir melarangku, kata Laila, untuk melakukan hal itu. Alasannya adalah, kata Bashir, Rasulullah dulu juga pernah melarangku untuk melakukan hal itu. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah bisa dipastikan kalau itu adalah hal yang buruk, hal yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Jadi enggak usah bertanya kenapa Nabi melarang seperti ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang begini? Kita di hadapan syariat sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan sikapnya adalah as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Kalau syariat memerintahkan, kerjakan. Kalau syariat melarang, jangan dikerjakan. Gak usah banyak bertanya, kenapa dan kenapa. Kadang-kadang ada hikmah di balik syariat atau suatu syariat yang kita ketahui, tapi juga banyak hal yang hikmahnya tidak kita ketahui, dan itu bukan soal bagi kita. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ya. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, wa qala. Lalu kata Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan innama yaf'alu dzalikan nasara. Sesungguhnya yang suka mengerjakan saum wisol dua hari berturut-turut secara langsung itu adalah orang-orang Nasrani. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka sekalipun dalam hal ibadah, atau apalagi dalam hal ibadah. Dalam hal pakaian saja diperintahkan untuk tidak sama dengan mereka. Dalam hal perilaku juga demikian, apalagi dalam hal ibadah. Innama yaf'alu dzalika an-nasara, yang suka melakukan saum wisol itu adalah orang-orang Nasara. Sumu kama amarakumullah. Saumlah kalian sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Wa atimmu as-sauma kama amarakumullah. Dan sempurnakan saum seperti yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Di antaranya di Quran surat Al-Baqarah ayat 187, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian hendaknya kalian sempurnakan saum itu ilal lail, hingga malam, dalam artian hingga terbenam apa? Matahari. Ya. Fa idza kana al-lail fa afthiru. Kalau sudah masuk waktu malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari, maka berbukalah kalian. Jangan disambung terus saum sampai keesokan harinya, jangan. Karena ini kebiasaan yang suka dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Qala fa'allala wa qad rawahu Ahmad fil Musnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga di dalam Musnadnya. Qala fa'allala annahya 'anil wisal bi annahu saumun nasara. Wa huwa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِمْ إِلَّتِي إِبْتَدَعُوهَا. Maka disebutkan di sini bahwa sebab dilarangnya melakukan saum wisal adalah karena saum tersebut saum yang suka dikerjakan oleh kaum Nasrani. Sebagaimana ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yushbihu an yakuna min rahbaniyatihim, dan orang yang melakukan saum wisol ya, itu sama saja dengan tasyabbuh ya. Tasyabbuh meniru ruhbaniyah, rahib, rahib Nasrani. Nah, dan saum wisol secara hukum yang ditetapkan dalam agama kita adalah makruh. Kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri, beliau melaksanakan saum wisol ini. Ya, beliau melaksanakan, namun beliau melarang umatnya untuk mengerjakannya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa saum wisal ini hukumnya adalah makruh. Ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, fahum ya'maluna al-makruhat. Dengan demikian kita mengetahui bahwa orang-orang Nasrani, ya, demikian juga orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mengerjakan hal-hal yang makruh. Suka mengerjakan hal-hal yang makruh. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita jangan menyepelekan hal-hal yang makruh. Sangat tidak pantas sekali kalau ada seorang muslim mengatakan, lah ini kan makruh, santai saja. Lah, terus dikerjakan dengan tenang, dengan nyaman, eksekutif. Padahal yang suka mengerjakan hal-hal yang makruh itu siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Hati-hati. Hati-hati. Nah, jadi hum ya'maluna al-makruhat. Mereka orang-orang Nasrani, bahkan Yahudi, gemar mengerjakan hal-hal yang makruh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya. Ketika ada sebagian dari sahabat yang mendesak ingin melakukan saum wisol, dicoba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayo. Sehari bisa, ya, atau satu waktu bisa. Waktu berikutnya bisa, waktu berikutnya tidak bisa. Semakin gak kuat, semakin gak kuat. Nabi SAW ingin membuktikan bahwa kalian itu tidak mampu untuk melakukan saum yang seperti ini. Inna hadad din yusr, agama ini mudah. Walan yushad hadad din illa ghalabah. Kata beliau SAW, agama ini mudah. Tidak ada yang coba-coba memberatkan dirinya dalam mengamalkan agama ini, melainkan pasti akan kalah, enggak akan bisa. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-iqtisadu fil ibadah. Sederhana dalam melakukan apa? Ibadah. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa an Hammad an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari Hammad, dari Thabit, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, annal yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yuwakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dulu, kalau ada di antara istri-istri mereka yang haid, maka mereka tidak mau memberinya makan. Mereka tidak mau menggaulinya secara total. Ya, enggak mau memberinya makan dan tidak mau menggauli istri-istrinya secara total di rumah-rumah mereka. Fasa'ala ashabun nabiyya sallallahu alaihi fasa'ala ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabiyya. Mengetahui hal ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam segera bertanya kepada Nabi tentang bagaimana, apa yang mesti kita perbuat, apa yang mesti kita lakukan menghadapi istri-istri kita yang sedang menjalani masa haid. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu turunlah firman Allah Azza wa Jal. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-mahid, darah haid atau wanita yang haid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa darah haid itu adalah kotoran, sesuatu yang kotor. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Maka hindari, jauhi oleh kalian wanita fil mahid, pada tempat keluarnya darah haid. Bahasa lainnya, jauhi kemaluan-kemaluan istri kalian ketika istri kalian sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Jangan sekali-kali taqrabuhunna, kalian mendekati mereka sampai dipastikan mereka sudah suci dari haidnya. Fa idza tataharna, kalau mereka sudah suci dari haidnya, fa'tuhunna min haitsu amarakum. Amarakumullah. Maka datangi mereka. Datangi istri-istri kalian min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ila akhiril ayat, hingga akhir ayat yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Setelah turun ayat ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Kalau bagi kalian, ya, biarkan Yahudi mereka mengusir istri-istrinya dari rumah. Enggak mau ngasih makan istrinya, tidak mau menggauli istrinya secara total. Kalau kalian, kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in, lakukan segala hal terhadap istri kalian. Beri makan istri kalian yang sedang haid. Ya. Beri makan istri kalian yang sedang haid. Silahkan pegang, silahkan sentuh, silahkan cium. Tidak jadi masalah. Isna'u kulla syai'in, lakukan segala hal. Silahkan. Illa nikah, kecuali satu. Apa? Nikah. Apa yang dimaksud dengan nikah di sini? Jima, melakukan hubungan badan pada kemaluannya. Ini yang harus kalian hindari. Selain itu, boleh. Lakukan segala hal. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fabalagha dhalika al-yahud. pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai ke telinga orang-orang Yahudi. Faqalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan, ma yuridu hadar rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ma yuridu hadar rajul, orang ini enggak mau membiarkan sesuatu yang kami lakukan, melainkan dia selalu menyelisihi kami. Maksud orang ini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bentuk kekesalan, bentuk kejengkelan siapa? Orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ikut campur apa yang kami lakukan, selalu diselisihi. Ketika kami mengusir istri-istri kami dari rumah karena sedang haid, ketika kami tidak mau menggauli istri-istri kami secara total, Nabi SAW malah mengatakan, isna'u kulla syai'in, silahkan kalian lakukan hal apapun terhadap istri kalian, kecuali satu, apa? Berhubungan badan pada kemaluannya. Jengkel orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW selalu membuat jengkel mereka. Dan ini sebagai bentuk peperangan terhadap mereka, orang-orang Yahudi. Faja'a Usaid bin Khudair wa Abbad bin Bishr. Lalu datang Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr. Faqala, keduanya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahud taqulu kadha wa kadha, tadi orang-orang Yahudi mengatakan ini dan itu. Afala nujami'uhunna, apakah tidak sebaiknya kita gauli saja istri-istri kita meskipun sedang haid pada kemaluannya? Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta dhananna an qad wajada alaihima. Sampai-sampai kata sahabat Anas, kami mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu kesal kepada mereka berdua, Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kharaja, kemudian keduanya keluar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melihat Nabi berubah apa wajahnya. Fastaqbalahuma hadiyyatun min labanin ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di jalan keduanya berpapasan dengan seorang laki-laki yang hendak memberikan hadiah susu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa arsala fi ithrihima fasaqahuma. Ketika susu itu sudah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi nyuruh orang ini untuk memanggil siapa? Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr. Datang keduanya, kemudian Rasulullah SAW tuangkan susu itu untuk mereka berdua. Fa'arofna annahu lam yajid alaihima. Kata sahabat Anas, taulah kami pada saat itu bahwa sesungguhnya beliau SAW tidak kesal kepada mereka berdua. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis riwayat Muslim. Asy-Syaikh bin Baz menyampaikan sebuah catatan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, hadza wadhihun fi tashaddudi al-yahud. Hadis ini sangat jelas sekali menggambarkan bagaimana ekstrimnya orang-orang Yahudi. Wa qad yaqa'u lin-nasara min ar-rahbaniyah. Dan orang-orang Nasrani pun sama, mereka memiliki sikap ekstrim, terutama rahib-rahibnya. Fa kadzalika qad yaqa'u lil-yahud min tasydid wa ibtida ma lam ya'dhan bihillah wa min dhalika tasydiduhum fi amril haid alla yujami'uha wa la yu'akiluha wa la yusakinunaha wa la yusakinuha fil buyut. Orang-orang Yahudi menampakkan sikap ekstrim mereka dalam hal perlakuannya terhadap istri-istri mereka saat sedang menjalani masa haid. Orang-orang Yahudi tidak mau menggauli istri-istrinya secara total, tidak mau memberi makan istri-istrinya, bahkan sampai pada tingkatan tidak mau menempatkan istri-istrinya di rumah-rumahnya. diusir, suruh keluar, pulang sana. Ini salah satu bentuk ekstrimnya orang-orang Yahudi. Qala, kemudian kata Syekh bin Baz, fabayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna hadha min at-tasydid alladhi la wajhalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung menjelaskan bahwa ini sikap ekstrim yang tidak benar. Sikap ekstrim yang tidak benar, sikap berlebihan yang tidak benar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan oleh kalian segala hal terhadap istri-istri kalian kecuali menggauli mereka pada kemaluannya. Ya. Falamma balagha dzalika ila al-yahud, ketika ucapan Nabi ini sampai kepada orang-orang Yahudi, apa kata orang Yahud tadi? Orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau membiarkan apa yang kami lakukan kecuali dia selalu menyelisihinya. Nah, upaya penjagaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar agama ini, agama Islam ini murni ajarannya, tidak tercampuri dengan ajaran apapun. Agar selalu bersih. Arada an yukhalifahum fi kulli syai illa ma syara'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin menyelisihi mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dalam hal apapun sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah syariatkan. Naam. Lalu kata Syekh bin Baz, ففي هذا دلالة على الترخيص في مخالفة أعداء الله من اليهود والنصارى. Maka hadis ini menunjukkan tentang anjuran untuk melakukan penyelisihan terhadap musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, non-Muslim bahkan secara umum. وفيه دلالة على التوسعة في مؤاكلة الحائض والنفساء ومجالستهما والنوم معها ونحو ذلك. Hadis ini juga memberikan keterangan kepada kita tentang adanya kelonggaran untuk memberi makan wanita-wanita atau istri-istri yang sedang haid dan nifas. Boleh untuk bermajlis dengan keduanya, bahkan tidur dengan keduanya. Enggak masalah kita tidur dengan istri kita yang sedang haid, tidak masalah kita tidur dengan istri kita yang sedang nifas dan semisalnya. Anna hadza kulluhu la haraj, enggak dosa semua ini. Wa innamal haraj fil jima faqat, yang jadi dosa itu hanya dalam hal berhubungan pada kemaluannya. Ini yang jadi dosa, ini yang tidak boleh. Ya. Qala wa fihi aydan taghayyur an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma qala lahu Usaid wa Abbad al-mukhalafata min jihatil jima. Dalam hadis ini juga ada keterangan bagaimana berubahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Usaid dan Abbad mengatakan atau membuat penyelisihan dalam hal apa? Dalam menggauli pada kemaluannya. Wajah Nabi berubah. Kenapa? Li'anna hadza munkar. Karena ini sesuatu yang mungkar. La yajuz, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Allah Azza wa Jal harramal jima lil haid wan nufasa hatta tathura. Allah mengharamkan menggauli pada kemaluannya istri yang sedang haid dan sedang nifas sampai keduanya dipastikan benar-benar apa? Suci. Ketika sudah suci, jangan langsung, biarkan keduanya mandi terlebih dahulu, ya, mandi dulu, setelah mandi baru boleh. Nah, walakin muakalatuha wa musyarabatuha wal julus ma'aha wa naum ma'aha wa mubasharatuha kullu hadza la haraj fihi bihamdillah. Kalau soal memberi makan, kemudian bermajlis dengan keduanya seperti hari-hari biasanya, tidur dengan keduanya, kemudian apa menyentuh keduanya, semua ini tidak dosa, ya, semua ini dibolehkan. Bihamdillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini indahnya ajaran apa? Islam. Ini indahnya ibadah yang diajarkan oleh Islam. Enggak ekstrim, tidak berlebihan, ya. Maka kita harus selalu sekali lagi menampakkan perbedaan. Kalau gaya ibadah kita itu enggak sama dengan gaya ibadah non muslim dalam hal apapun, dari awal soal saum, soal waktu apa? Salat. Dan kali ini soal apa? sikap terhadap istri-istri yang sedang haid atau nifas. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, was sunnah lil mu'min idza arada an yubashir zaujatahu wa hiya haidun aw nufasa an yakuna min wara'il izar awis sarawil awil qamis awi nahwi dhalika wa hadha huwa al afdal wal ahwat bu'dan an qurban ma harrama Allahu jalla wa ala. Yang sunnah yang diajarkan oleh Islam, kalau seorang mukmin ingin menggauli istrinya yang sedang haid atau sedang nifas, maka harus dilakukan di balik kain sarungnya, di balik celananya, atau di balik bajunya. Artinya biarkan istri itu pakai sarung, biarkan istri itu pakai celana, ya, biarkan istri itu pakai baju atau semisalnya. Ini yang lebih afdol, ini yang lebih selamat, supaya apa, jauh dari terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena gak boleh sekali-kali kita mendekati kemaluannya. Itu yang dilarang. Adapun yang lain, boleh. Ya. Artinya ada bagian-bagian lain dari istri kita yang masih bisa dimaksimalkan. Yang masih bisa dimaksimalkan dengan baik. Walaupun itu tidak dilarang, ya, walaupun itu dilarang, kemaluannya memang dilarang. Tapi bagian-bagian istri kita yang lain itu masih bisa dimaksimalkan, dioptimalkan sedemikian rupa. Ya, enggak jadi masalah. Ini halal. Nah, dan subhanallah, ini betul-betul kasih sayang, ya, anugerah Islam buat kita. Dan alhamdulillah Allah itu menciptakan kita, ya, menciptakan syahwat untuk kita, kecenderungan. Laki-laki cenderung kepada wanita, dan sebaliknya wanita pun cenderung kepada laki-laki. Ini sebuah nikmat. Dan ini sesuai dengan fitrah, fitrah yang lurus. Yang jadi masalah itu kalau laki-laki punya syahwat kepada laki-laki, ini masalah. Wanita punya syahwat kepada wanita, ini masalah. Ya, ini yang enggak boleh terjadi. Kalau kita laki-laki punya hasrat kepada wanita, apalagi kepada istri kita, itu hal yang patut untuk kita syukuri. Alhamdulillah, berarti kita sehat wal afiat. Ya, lahir batin kita sehat. Ada orang yang subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam, dari segi badan masya Allah kuat, besar, tapi kelakuan subhanallah seperti perempuan, waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. Dari segi postur tubuh kuat, tapi senangnya kepada laki-laki. La ilaha illallah. Ya, ini musibah. Ini musibah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih punya kecenderungan syahwat, ya. Dan Allah sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana kita menyalurkan syahwat itu dengan cara yang halal, yaitu apa? Pernikahan. Yaitu pernikahan. Pernikahan adalah cara yang tepat untuk kita bisa menyalurkan syahwat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam diri kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu memang selalu diberi, ya, kecenderungan, ya, kepada apa? Syahwat. Yang paling pertama kecenderungannya kepada wanita. Jadi sekalipun istri kita sedang haid, tidak bisa kita dekati kemaluannya, maka ada bagian-bagian yang lain yang masih bisa kita manfaatkan dengan baik. Masih bisa kita olah dengan apa? Dengan baik. Bahasanya kan begitu, ya. Nah. Dan subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan wanita itu sedemikian rupa menjadi sesuatu yang indah bagi apa? Bagi laki-laki. Oleh karenanya wajib bagi para wanita itu untuk menutupi diri, ya. Wajib bagi para wanita untuk menutupi diri, jangan sampai mengumbar apa? Auratnya. Karena wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali keluar istasrafah syaitan, akan selalu diikuti dan dihias supaya betul-betul indah oleh siapa? Oleh setan. Makanya kadang-kadang susah bagi kita, ya. Tolong bantu kaum laki-laki untuk bisa menundukkan apa? Pandangan. Ya. Tolong bantu kaum laki-laki untuk bisa menundukkan pandangan. Tutuplah aurat, ya. Tutup aurat, karena wanita kalau keluar sudah banyak setannya. Di depannya ada setannya, di belakangnya ada setannya, samping kanan kirinya ada setannya yang selalu menarik kaum hawa, kaum laki-laki untuk apa? Memandangnya dan menikmatinya. Waliyallahu. Kadang-kadang ada seseorang, aduh bingung kudu kumaha ieu. Jalan lihat ke depan jelas kelihatan, ke bawah sama kelihatan, lihat ke ke kanan, sama kelihatan ke kiri, kelihatan kudu kumaha, kudu make kacamata hideung saruana. Sama kelihatan. La ilaha illallah. Jadi tolong wanita ya, jaga baik-baik aurat, tutup auratnya, jangan sampai mengumbar apa? Aurat. Nah, karena memang wanita diciptakan sebagai sosok yang menarik bagi kaum laki-laki. Berikan yang dimiliki ya oleh kaum wanita hanya untuk suaminya saja. Nah, ada kaum muslimah ini sekarang punya slogan, kalau di luar ke barat-baratan, kalau di luar ke Arab-araban, katanya, kalau di rumah ke barat-baratan. Jadi kalau di luar rumah mah harus tertutup semuanya, ya. Kalau di luar rumah, tapi kalau di dalam rumah nampak semuanya. Begitu. Luar ke Arab-araban, di rumah ke barat-baratan. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa fi hadis Abbad bin Bishr wa Usaid. Kemudian kata Syekh bin Baz, dalam hadis Abbad bin Bishr dan Usaid, ya, atau dalam hadis bahwa Abbad bin Bishr dan Usaid, dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi diceritakan, annahuma lamma kharaja wa kanatil lailatu mudlimatan ja'ala Allah fi sauti kulli wahidin sirajan. Subhanallah. Abbad bin Bishr dan Usaid bin Khudair, keduanya ketika keluar, ya, ketika keluar, dan pada saat itu malam, waktu malam, malam yang cukup gelap, ja'alallah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada langkah masing-masingnya itu ada semacam lampu, ada semacam penerang, yunirullahu tariq, sehingga dapat menerangi jalan yang mereka berdua lalui. Falamma iftaraqa kullu wahidin wa ma'ahu sirajuhu, ketika keduanya berpisah, maka cahayanya itu pun berpisah. Masing-masing pada langkah kakinya itu ada cahaya, ada penerang. Muwasala ila baitihima, yang menyampaikan keduanya ke rumahnya. Nah, wa fi sauti kulli wahidin minhuma siraj wa hadhihi min ayatillah, ini termasuk salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jal. Wa min ikramihi li auliyaihi wa ahli ta'atihi, dan termasuk penghormatan yang Allah berikan kepada wali-walinya dan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Inilah yang disebut dengan karomah. Inilah yang disebut dengan karomah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada walinya. Dua sahabat yang mulia ini, Abbad bin Bishr dan Usaid bin Khudair, adalah dua sahabat yang dikenal soleh, dua sahabat yang betul-betul abid, ahli ibadah. Allah berikan karomah kepada keduanya, ketika keduanya keluar di malam yang gelap gulita, langkah kaki keduanya mengeluarkan apa? Cahaya, sehingga mampu menuntun keduanya ke rumahnya masing-masing. Cahaya itu bukan satu, tapi masing-masing dari mereka berdua punya cahaya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Abbad bin Bishr ini salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam sejak usia 15 tahun. Sejak usia 15 tahun Abbad bin Bishr sudah masuk Islam. Beliau masuk Islam melalui tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang berdakwah, semangat dalam berdakwah, hingga kemudian Abbad bin Bishr masuk Islam karenanya. Setelah masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempertemukannya dengan Ammar bin Yasir. Nabi mempersaudarakan dua orang sahabat ini, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Abbad bin Bishr salah seorang sahabat yang punya suara merdu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang sekali ketika mendengar bacaan Al-Qur'an dari Abbad bin Bishr. Suatu ketika keduanya mendapatkan giliran jaga, ya, menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga pasukan kaum muslimin dalam sebuah pertempuran. Abbad bin Bishr kemudian berkata kepada Ammar bin Yasir, "Siapa duluan yang mau jaga? Saya duluan atau kamu duluan?" Akhirnya kemudian Ammar bin Yasir menyuruh agar Abbad bin Bisr jaga duluan, sementara Ammar bin Yasir istirahat. Kesempatan yang didapat oleh Abbad bin Bisr ketika menjaga Rasulullah dan menjaga kaum muslimin digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Beliau sholat, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholat di kegelapan malam. Datanglah penyusup membawa panah. Penyusup mengira kalau yang sedang sholat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka tahu selama ini kalau yang giat ibadah itu adalah Rasul. Rasul tidak pernah tidak bangun malam. Ya, penyusup ini mengira kalau yang sedang sholat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya mereka, ya, atau penyusup ini kemudian melepaskan panah tepat di tubuh Abbad bin Bisr. Satu kali nancep. Abbad bin Bisr tak bergeming. Dicabutnya panah itu, kemudian dipanah lagi, kena lagi. Dicabutnya panah itu dan mengalir terus darah dari tubuhnya. Sampai 3 panah. Panah yang ketiga membuat Abbad bin Bisr roboh. Dalam posisi yang seperti itu, Abbad bin Bisr kemudian merangkak mendekati Ammar bin Yasir yang sedang tidur, dibangunkan. Ammar bin Yasir bangun dan kaget melihat darah yang begitu banyak dari keluar dari tubuh Abbad bin Bisr. "Kenapa kamu?" Abbad bin Bisr kemudian mengatakan, "Tadi ada orang yang memanahku. Kenapa kamu tidak segera ngasih tahu aku?" Kata Abbad bin Bisr, "Aku tidak mau mengganggumu." Subhanallah. Aku tidak mau mengganggumu. Akhirnya kemudian Ammar bin Yasir mencoba mencari siapa pelaku yang memanah Abbad bin Bisr, namun ternyata si pelakunya, penyusupnya ini sudah lari, kabur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Abbad bin Bisr tidak jera. Abbad bin Bisr tidak takut, Abbad bin Bisr tidak ciut hatinya. Justru semangatnya malah bertambah. Ya, semangatnya malah bertambah untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan agar memerangi siapa saja kaum yang murtad. Maka kaum muslimin pun semangat menyambut seruan ini, termasuk di dalamnya Abbad bin Bisr. Apa yang dilakukan oleh Abbad bin Bisr? Abbad bin Bisr langsung masuk, ya, menerobos ke kumpulan orang-orang yang murtad, hingga akhirnya seluruh tubuhnya kena bacokan. Kena bacokan sampai roboh bersimbah darah. Sahabat sampai tidak mengenali siapa ini, saking banyaknya luka di tubuhnya. Namun ketika para sahabat mencoba memeriksa lagi, ada bagian tubuh yang mereka tahu kalau ini adalah Abbad bin Bisr. Subhanallah. Ini Abbad bin Bisr, Abbad, dan beliau adalah seorang, ya, ahli ibadah. Demikian juga Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair juga sama, memiliki suara yang sangat merdu, ya, baca Qur'annya jago, ibadahnya juga luar biasa. Bahkan para malaikat pun senang mendengar bacaan Qur'an siapa? Usaid bin Khudair. Ketika baca Al-Qur'an itu, kudanya aja tidak mau diam, ya. Kudanya selalu bergerak-gerak. Bahkan awan di atas berkumpul, ya, menggulung. Hingga keesokan harinya, Usaid bin Khudair bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa gerangan yang disaksikannya tadi malam?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah malaikat. Itu adalah para malaikat, mereka datang sengaja ingin mendengar suaramu melantunkan apa? Al-Qur'an." Maka keduanya diberi karomah, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana langkah-langkah kakinya mengeluarkan apa? Cahaya yang menuntun mereka di kegelapan malam. Subhanallah. Nah, ini adalah karomah. Ini adalah karomah, syawahid ala karomatil awliya, bukti adanya karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada wali-walinya. Dan karomah itu jelas sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, tapi itu bersifat spontan, bukan sesuatu yang dipelajari, ya, tapi betul-betul terjadi. Bahkan orang yang terjadi hal yang di luar kebiasaan pada dirinya tidak merasakannya. Nah, ini karomah, dan karomah jelas ada dan itu diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala, ahlu taat dan ahlul ibadah. Qala wa annahu jalla wa ala yu'tihi minal karamat ma yulaimu ahwalahum ma yahtajuna ilaih. Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada wali-walinya yang karamah tersebut menyertai setiap keadaan mereka, wa ma yahtajuna ilaih, dan memenuhi segala hal yang mereka butuhkan. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, fihi fahadhal hadis, kata Syekhul Islam, hadal hadis yadullu ala kathrati ma syara'ahu Allah li nabiyyihi min mukhalafatil yahud ala annahu khalafahum fi amati umurihim hatta qalu ma yuridu an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Hadis ini, kata Syekhul Islam, menunjukkan betapa banyaknya perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi banyak sekali syariat yang Allah turunkan yang ternyata isinya itu dalam rangka menyelisihi non-muslim, dalam rangka menyelisihi Yahud, dalam rangka menyelisihi Nasrani. Sehingga tidak salah jika di awal tadi dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa penyelisihan terhadap non-muslim, dalam hal ini Yahud dan Nasara, adalah tujuan utama bagi syariat ini. Tujuan utama dari syariat ini. Ya. Nah. Qala bal ala annahu khalafahum fi amati umurihim. Bahkan kata Syaikhul Islam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu selalu menyelisihi mayoritas dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sampai-sampai orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang ini enggak mau membiarkan sesuatu yang biasa kami kerjakan, melainkan dia pasti apa, menyelisihinya. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka kita sebagai umatnya, kita sebagai orang-orang yang mengklaim menjadi pengikutnya, harus punya kesemangatan, ya, harus punya kesemangatan untuk selalu menyelisihi non-muslim, Yahud dan Nasara, atau agama-agama lainnya. Apalagi kalau kita menginginkan Islam ini jaya, kita menginginkan Islam ini nampak jelas, kita menginginkan Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh agama, maka hal yang patut untuk kita lakukan adalah tampakkan penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasrani dalam segala hal, dalam muamalah, dalam cara berpakaian, termasuk diantaranya dalam hal apa? Ibadah. Ibadah kita tidak sama dengan ibadah non-muslim. Nah. Qala thumma innal mukhalafata kama sanubayyinuha taratan takunu fi aslil hukmi wa taratan fi wasfihi. Penyelisihan itu, kata Syekhul Islam, sebagaimana yang akan kami jelaskan, terkadang terjadi pada hukum, orang kafir atau non-muslim mengatakan boleh, maka kita menyatakan tidak boleh, atau sebaliknya. Ya. Kadang-kadang terjadi pada hukum, wataratan fi wasfihi, dan terkadang pada sifatnya. Secara hukum boleh sama, tapi tetap sifat berbeda. Kadang pada hukumnya itu sendiri dan kadang pada sifatnya. Nah, seperti saum misalnya, ya, seperti saum misalnya, secara hukum sama, saum diperintahkan, disyariatkan bagi kita, dan disyariatkan juga bagi siapa? Yahud wa Nasara. Tetapi sifat berbeda. Ya, secara hukum sama, tetapi sifat berbeda. Nah, qala wa mujanabatul haidi lam yukhalifu fi asliha bal khalafu fi wasfiha. Wa mujanabatul haidi, menjauhi istri yang sedang haid, ya, menjauhi istri yang sedang haid, lam yukhalifu fi asliha, kaum muslimin tidak menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, fi asliha, dalam hukum asalnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada perintah fa'tazilu an-nisa, maka jauhi siapa? Istri-istri. Orang-orang Yahudi pun menjauhi istri-istrinya ketika istri-istrinya sedang haid. Kita pun diperintahkan demikian, ya. Kita pun diperintahkan demikian. Jadi kita tidak menyelisih mereka dalam hal ininya. Cuman yang jadi masalah, orang-orang Yahudi itu kebablasan, ya kan? Ekstrim mereka. Sampai enggak mau ngasih makan istrinya yang sedang haid. Sampai enggak mau istrinya yang sedang haid tinggal di rumah. Bal khalafu fi wasfiha. Akan tetapi kaum muslimin menyelisihi orang-orang Yahudi dalam hal ini terkait dengan apa? Sifatnya. Haitsu syara Allah muqarabatal haid fi ghairi mahallil adza. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita kaum muslimin untuk mendekati wanita atau istri yang sedang haid namun tidak pada kemaluannya. Ya. Kita selisihi orang-orang Yahudi dalam hal ini. Orang-orang Yahudi mengusir istri-istrinya dari rumah, kalau kita tidak, tetap ya bergaul dengan istri-istri kita. Qala faramma arada ba'du as-sahaba an yata'adda fil mukhalafa ila tarki ma syara'ahu Allah taghayyara wajhu Rasulillah. Maka ketika sebagian sahabat ada yang kebablasan ingin melakukan penyelisihan namun dengan cara meninggalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal, maka berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Abbad bin Bishr dan Usaid bin Khudair sempat panik, ya, ketika mendengar kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Karena panik, akhirnya mereka berdua berinisiatif dengan mengatakan, wahai Rasul, apa tidak sebaiknya kita gauli saja istri-istri kita pada kemaluannya? Ini yang membuat wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Berubah, ya. Kenapa? Karena ini mungkar, karena ini tidak boleh. Nah, qala wa hadzal babu, kata Syaikhul Islam, bab ini, babu taharah, bab yang menyangkut kesucian, kana alal yahud fihi aglalun azimah, pada orang-orang Yahudi itu ada sikap yang ekstrim, luar biasa ekstrim di dalamnya. Soal apa? Soal taharah, soal kesucian. Fabtada an-nasara tarkadzalika kullahu bila syar'in minallah. Kalau orang-orang Nasrani justru membuat perkara yang baru di mana mereka tidak memperdulikan semua itu tanpa ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahum la yunajjisuna syai'an, sampai-sampai orang-orang Nasrani itu tidak menganggap ada sesuatu pun yang najis. Lihat, orang-orang Nasrani tidak menganggap ada sesuatu pun yang najis. Semuanya suci. Kalau menurut siapa? Nasrani. Kalau orang-orang Yahudi, mereka ekstrim dalam hal ini. Ya. Wanita yang sedang haid, jelas yang sedang haid berarti tidak suci, iya kan? Wanita yang sedang haid atau istri yang sedang haid diusir dari rumahnya. Ini ekstrim. Orang-orang Nasrani lebay. Orang-orang Nasrani ini menganggap bahwa enggak ada sesuatu pun yang najis. Semuanya suci lah. Ini menurut siapa? Orang-orang Nasrani. Fahada al-ummat al-wasat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat ini untuk selalu apa? Pertengahan. Yang najis bilang najis, yang suci bilang suci. Ya. Pertengahan. Enggak boleh berlebihan. Kalimat yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini kemudian dikomentari oleh Syekh bin Baz, kata beliau rahimahullah, ulaikal yahud mutasyaddiduna fin najasat. Orang-orang Yahudi itu betul-betul ekstrim sikapnya, berlebihan sikapnya dalam kaitannya dengan hal-hal yang najis. ya. Hatta jaa'a anhum annahum kanu yaqta'una makana an-najasah min ath-thiyab. Sampai-sampai ada ya, dari sebagian mereka orang-orang Yahudi, mereka menggunting pakaian yang terkena najis. Bagian manapun dari pakaian yang terkena najis, mereka gunting. Mereka robek. La yaktafuna bil ghusl. Mereka tidak mencukupkan untuk mencucinya dengan air. Ya. Mereka gunting. Mereka potong. Ya enggak kebayang gimana kalau seandainya najisnya itu nempel di kaki. Merendira gaji si kaki teh. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak kebayang. Lebih tidak kebayang lagi lamun aya najis di leher. Meureun dipotong maot atuh. Subhanallah, Yahud. Ekstrim sikapnya dalam menghadapi hal-hal yang najis. Istrinya yang sedang haid diusir dari rumah. Kenapa? Karena haid najis. Benar sih kalau soal najisnya. Cuma soal sikapnya nih yang ekstrim. Lah kalau ada najis yang nempel di pakaian, maka pakaian itu akan disobek, akan digunting sama mereka. Nah, fa indahum asar wa aglal fit taharat wan najasat. Maka orang-orang Yahudi itu memiliki sikap yang berlebihan, sikap yang ekstrim dalam hal kesucian dan dalam hal apa? Hal-hal yang berhubungan dengan najis. Wan nasara akasuhum. Kebalikannya dengan orang-orang Nasrani. Ya. Wa khalafuhum. Orang-orang Nasrani menyelisihi Yahudi. Tasahalu fi kulli syai'in. Orang-orang Nasrani itu bermudah-mudah dalam segala hal. Ya, termasuk dalam menghadapi najis. Fakanatin nasara tatalattah bin najasat. Maka orang-orang Nasrani ini biasa berlumuran dengan benda-benda najis. La yubali bin nadhafah. Tidak peduli dengan kebersihan. Min baulin, kebersihan air kencing. Ya, wala min ghaitin, kebersihan apa kotoran. Wala min ghairi dzalika, tidak juga peduli dengan hal yang lainnya dari hal-hal yang najis. Jadi tidak ada di dunia ini yang paling kotor dan senang kepada hal-hal yang kotor kecuali siapa? Hah? Nasara. Karena mereka enggak peduli dengan hal-hal yang najis. Ya. Enggak peduli dengan hal-hal yang najis. Nasara. Enggak ada benda yang najis menurut mereka, sehingga wajar kalau kemudian dikatakan bahwa orang-orang Nasrani ini selalu berlumuran dengan benda-benda najis. Ya, berlumuran dengan benda-benda najis. Najis itu jamaknya anjas. Awas, jangan sampai ada yang namanya anjas. Ah, najis wungkul. Anjas, jangan. Ya. Khalafan Nasara ahlun najasat. Kata Syekh bin Baz, An-Nasara, orang-orang Nasrani itu ahlun najasat. Ahli dalam bidang najis-najis. Ya. Pokoknya kalau soal najis, urusannya siapa? Nasara. Bagi mereka enggak ada yang najis. Bagi mereka enggak ada yang najis. Ya. Mau dijilatin sama anjing, badannya, tangannya, apapun santai aja ya kan? Gak merasa risih, orang gak najis kok itu. Nasrani. Wal Yahud ahlu tashaddud wa bidah wa tanattu wa takalluf wa asar. Sedangkan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang berlebihan sikapnya, ekstrim. Wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasatun baina dzalika. Kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pertengahan, ya. Selalu tengah-tengah dalam hal itu. Tidak pro kepada Nasara dalam hal-hal yang najis. Dan tidak pro kepada orang-orang Yahudi dalam hal sikap berlebihannya dalam perkara itu. Ya. Walakin baina dzalika, akan tetapi ada di tengah-tengah. Falhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Sampai jam 5. panjangan sampai jam 5 mah. Sekarang udah 4:30. Sedikit lagi kita sampaikan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam mengatakan, "Wa in kana ma kana 'alaihi al-yahud kana aidan mashru'an." Fajtinabu ma lam yashra' illah ijtinabahu muqarabatun lil yahud wa mulabasatu ma syara' Allah ijtinabahu muqarabatun lin nasara wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika apa yang ada pada Yahudi juga disyariatkan untuk umat ini, ya, misalnya dalam hal apa? Misalnya dalam hal tidak menggauli siapa? Wanita yang atau istri yang sedang haid. Fajtinabu ma lam yashra illa ijtinabahu muqarabatun lil yahud. Maka menjauhi sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi, ya, berarti mendekati gaya Yahudi dalam hal ibadah. Ngerti enggak? Menjauhi sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi berarti mendekati gaya Yahudi dalam ibadah. Kita enggak boleh menjauhi istri kita yang sedang haid, apalagi mengusir mereka dari rumah-rumah. Kenapa? Karena Allah tidak mensyariatkan untuk itu, ya enggak? Kalau kita melakukannya berarti kita meniru gaya siapa? Yahudi. Wa mulabasatu ma syara Allah ijtinabahu muqarabatun lin-nasara dan mendekati sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk dijauhi berarti mendekati gaya Nasrani dalam hal ibadah. Ngerti enggak? Mendekati apa yang disyariatkan oleh Allah untuk dijauhi. Berarti muqarabatun lin-nasar, mendekati gaya orang-orang Nasrani dalam ibadah. Ya. Kita tidak boleh mendekati hal-hal yang najis. Kenapa? Karena syariat memerintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Kalau kita mendekatinya berarti kita meniru gaya ibadahnya siapa? Kaum Nasrani. Nah, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada waktu ke depan untuk bisa kita sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada apa? Tanya jawab. Alhamdulillah tadi kita mulai jam 2:30 ya. 3:30 ya. 3:30. Insya Allah cukup. Ini sudah 4:30. Wallahu ta'ala alamissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.